Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي بعده سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنك أنت العليم الحكيم يا قدير يا وهاب يا مانع الضر اللهم ارزقنا علما نافعا من علوم التفسير يا رب العالمين. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Aisyr dan alhamdulillah ini pertemuan ke-102 ya untuk kajian tafsir Al-Aisyr. Kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 196. Kita awali nanti pembacaan ayat ya. Kemudian ayat kita baca lagi dan kita terjemahkan ya secara harfiah dan ma'nawiyah. Setelah itu ya kita baca ayat ya dan kita artikan, juga membaca penjelasan kata, kemudian kita membaca makna ayat global. Setelah itu bahasa Arabnya fadilah atau keutamaan atau fawaid ma yustafadu minal ayat atau hidayatul ayat. Apa yang bisa kita tarik manfaat dari ayat-ayat yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah, pertemuan berikut ini mudah-mudahan sebagaimana sebelumnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat ya untuk keimanan kita dan untuk tarbiyah, juga untuk keilmuan yang berujung insyaAllah pada amalan. Al-Baqarah ayat 197 sampai 199. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wama taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi taqwa, wattaqun ya ulil albab. Laysa 'alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ketiga ayat ini masih berkaitan dengan masalah-masalah haji. Yang sebagaimana sudah ana tuturkan, ana pribadi belum tergambar secara sempurna tentang haji karena belum mempraktikannya. Sebagaimana juga mungkin mayoritas di sini. Tapi ala kulli hal, karena memang manhaj kita meneruskan secara rutin, ya, maka kita bertugas untuk menjelaskan apa yang bisa kita pahami dari ayat-ayat ini. Kita lihat terjemahannya, baik antum punya Android Al-Quran terjemahan atau melalui kitab terjemahan tafsir Al-Aisyr. Al-Hajju ashhur ma'lumat. Al-Hajju di sini yaitu musim ya, mawasim atau musim al-hajj. Musim haji itu adalah ashhur ma'lumat. Beberapa bulan yang dimaklumi. Apa arti dimaklumi? Diketahui, ya kan? Ma'lumat. Jadi ma'lumat di sini sifat untuk ashhur, jamak taksir dari syahr. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Maksudnya adalah musim haji ini bisa terrealisir di beberapa bulan. Nah sekarang ashhur ini dia mutlak. Hah? Beberapa bulan, ya kan? Tapi kemudian ditaqid dengan ma'lumat. Muqayyad dengan sifat ma'lumat yang sudah diketahui, ya. Berapa bulan yang sudah diketahui. Berarti ini bulan-bulan yang muqayyad. Dikaitkan dengan yang telah diketahui. Ya. Berarti bulan-bulan tersebut bukan semua bulan. Beberapa bulan yang memang sudah diketahui tanpa pun diberitahu, orang-orang sudah tahu apa saja, itu nanti ada penjelasan lagi insyaallah. Ya, para ulama mazhab mereka berbeda pendapat. Ya, insyaallah nanti kita jabarkan. Faman farada fihinnal hajja. Ya, barang siapa yang telah memfardukan niatnya, ya, menetapkan niatnya, menancapkan niatnya untuk apa? Untuk berhaji, ya, dalam bulan itu, ya, fihinna, ya, tadi faman, maka barang siapa yang farada memfardukan, yaitu menetapkan niatnya, fihinna, di dalam ashur tersebut. Jadi hinna di sini kembali ke al-mat. Ya, barang siapa yang telah menancapkan niatnya di bulan-bulan yang termaklumi tersebut, yaitu bulan-bulan haji, ya, maka harus disyaratkan untuk tidak melakukan berikut hal-hal berikutnya. Fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj, maka tidak boleh rafath. Nanti ada penjelasan. Wala fusuq, tidak boleh berbuat fasik. Wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan fil hajj, dalam berhaji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, dan ma taf'alu, apa yang kalian. Ini ma di sini untuk syartiyah, ya. Syarat. Apapun. Makanya setelahnya taf'alu fi'il mudhari majzum. Nunnya dihapus. Bukan wa ma taf'aluna, wa ma taf'alu. Di sini fi'il syarat majzum. Dan apapun yang kalian lakukan, min khairin, dari kebaikan. Maka jawabannya ya'lamullah. Pasti Allah Ta'ala mengetahuinya. Di sini niscaya Allah mengetahuinya. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, ya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik zad, perbekalan, adalah ketakwaan. Ya. Sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ada footnote 565. Itu tukang itu tadi udah ana kasih tahu, udah jam 9, ya, tolong jangan beraktivitas karena ada kajian, tapi masya Allah mungkin lupa. 565, lihat footnote-nya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, nah ini sababun nuzul, ya. Berkata, dahulu penduduk Yaman, Yaman itu kan di bawahnya Saudi sekarang, ya. Penduduk Yaman itu berhaji, jauh mereka jalan. Dan tidak membawa bekal, mereka tidak bertazawud, tidak membawa bekal. Kemudian pas ditanya, ente kenapa enggak membawa bekal? Mereka bilang, kami bertawakal. Ya, kami bertawakal insyaallah nantilah, bekal mah gampang lah, ya. Tapi setelah sampai di Mekah, mereka malah, ya, bertasaul kepada orang, yaitu meminta-minta kepada orang. Nah, ini kan berarti bukan tawakal ini. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu. Bekal di sini ketika itu, ya, adalah kurma dan sawiq pada waktu itu, ya. Kalau sekarang orang dari Indonesia berbekal kurma enggak mungkin. Ya, di sana banyak soalnya. Dan kini adalah berbagai macam bekal yang dibutuhkan oleh orang yang berhaji, ya. Bekal pulus juga termasuk. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan takutlah, bertakwalah kepadaku, wahai, ya, wahai ulil albab. Ulil albab, uli di sini yang memiliki. Wahai orang yang memiliki albab. Albab jamak dari lub. Lub itu utak, otak, ya. Wahai orang-orang yang punya otak. Kalau diterjemahkan di kita, orang-orang yang mempunyai, orang-orang yang berakal, tapi akal itu kan di kalbu sebenarnya. Wahai orang-orang yang mempunyai sekretaris akal, gitu maksudnya. Wahai orang-orang yang punya rasio, ya, punya pikiran, gitu maksudnya. Baik. 198. Laisa alaikum junahun, tidak ada junah, tidak ada dosa bagimu. Enggak masalah. Laisa alaikum junah sama dengan la junaha alaikum sama. Tidak ada dosa apa? Antabtaghu fadlan min rabbikum. Kalian mencari, tabtaghu ini mencari. Ya, mengharapkan. Jadi ibtigha mencari, mengharapkan. Apa yang diharapkan? Mengejar fadlan min rabbikum. Fadl itu keutamaan asal maknanya. Namun di sini ditafsirkan oleh banyak para ulama, yaitu ya karunia, artinya al-karunia, yaitu maksudnya adalah rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Maksudnya enggak masalah kalian haji sambil dagang. Baik nyari modal, baik nyari barang ataupun jualan barang, fadl. Ya. Selama memang niatan tersebut, keinginan jualan tersebut, perniagaan tidak sebanding dengan niatan ibadah. Apalagi sampai lebih berat niatan dagang daripada haji, itu enggak boleh kok itu. Atau boleh kalian berhaji sambil dagang tetapi tidak pas di Masjidil Haram, ya, pas tawaf dagang enggak boleh, ngomongin dagang aja enggak boleh gitu kan. Pas tawaf bagus banget tuh. Nanti kok harum? Pakai apaan? Nah, pakai parfum tadi, karena jualan tuh di hotel ada. Berapa? Nah, murah lah buat harga temen lah. Taunya harga temen lebih mahal. Ya. Nah itu boleh enggak? Enggak bisa, enggak boleh. Karena di masjid memang enggak boleh ada percakapan tentang itu. Terus kemudian kalau misalnya di Arafah pas ternyata dagangnya itu membuat dia lalai dari zikir, enggak boleh. Ya, padahal aslinya enggak apa-apa sebenarnya ya. Cuman ketika karena itu melalaikan dari zikir, doa dan doa kan itu pas di Arafah itu sangat kuat itu. Insyaallah doa di sana ya. Orang pada nitip doa buat ke Arafah, gitu kan. Nitip doa pesan, diingat-ingat, hafalin doanya buat keluarga dan semacamnya. Pada nitip doa tuh. Tapi salahnya nitip doa main lagi haji atau umrah misalnya. Nitip doa ya di depan Ka'bah, nitip doa ya di Arafah pas tanggal 9 nanti. Iya. Diingat-ingat. Tapi yang minta didoakan, ya sendiri enggak doa. Mana yang lebih baik? Doa sendiri tapi sungguh-sungguh atau minta didoakan di hari Arafah? Allah alam lebih baik malah sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Di sendiri. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan pernah suatu ketika diminta, "Ya Syekh, doain saya supaya begini-begini." Ada pertanyaan juga. "Ya Syekh, tolong doain saya supaya begini-begini." Saya bilang, "Ya, doa sendiri sana," gitu loh. Tapi didoain habis itu. Bukan doa sendiri sana walafu ya, nah doain ente gitu. Enggak, tapi doa sendiri itu lebih baik insyaallah, kan? Memang boleh kita meminta minta doa, doakan dari seorang alim, ya, dari orang tua boleh. Cuman yang terbaik adalah dari hati kita sendiri langsung. Ah, itu tadi. Boleh kalian berdagang, boleh. Ya, asal tidak melalaikan. Fa idza fadtum min Arafat. Dan ketika kalian bertolak dari Arafah, ini kan bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah, menuju ke Mina, ya, yang mana Muzdalifah dan Mina itu termasuk tanah haram. Ya, kalau Arafah bukan, Arafah enggak, bukan tanah haram. Ya, jadi dari Arafah, ya kan, ba'da maghrib misalnya, tapi belum salat maghrib dia. Ya, kemudian afadtum, kalau kalian bertolak, yaitu pergi dari Arafah menuju apa? Muzdalifah, Mina. Kemudian ke Mekah, ya kan? Muzdalifah, Mina, ya kan? Itu dari sana kalian berzikirlah kepada Allah Ta'ala di Masy'aril Haram. Ada yang namanya Masy'aril Haram di sana, di tanah haram. Dan Masy'aril Haram itu alamat, suatu tanda, anda juga belum terbayangkan karena belum di sana. Ya, di sanalah kamu berzikir kepada Allah Ta'ala. Wadhkuruhu, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah, kama hadakum, sebagaimana dia, yaitu Allah Ta'ala telah menunjukkan kepadamu, bagaimana caranya dan seterusnya. Wa in kuntum min qablihi la minadhallin, dan sekalipun, ini terjemahnya gimana? Sesungguhnya, karena nggak tahu. Wa in kuntum, sekalipun kalian dahulu, ya, min qablihi, sebelum itu, benar-benar laminat dhalin. Laminat dhalin, lam lamina ya, ada lam, ada min. Lam di sini maknanya adalah benar-benar. Minat dhalin tergolong dari orang-orang yang sesat ya. Thumma afidhu min haitsu afadun nas. Kemudian afidhu, bertolaklah kalian, min haitsu afadun nas, dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu dari Arafah. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah, meminta ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita baca makna global dulu ya. Baca makna global dulu. Halaman 319. Makna ayat 197 sampai 199 secara umum. Konteks ayat-ayat ini masih dalam penjelasan hukum-hukum haji dan umrah juga, di mana Allah Ta'ala memberitahukan bahwa haji itu memiliki bulan-bulan tertentu. 568 dalam ayat ini tidak disebutkan mengenai bulan-bulan haji secara definitif. Pakai bahasa Inggris dia. Ini karena pakai Microsoft Word, kemudian spelling ininya enggak tahu. Definitif. Enggak disebutkan secara muayyan gitu. Apa nih ya? Lihat, antum maksudnya adalah apa? Maksudnya apa nih? Dalam ayat ini 197 tidak disebutkan mengenai bulan-bulan haji secara definitif. Apa itu bulannya? Enggak disebutkan nama-namanya. Tapi disebutkannya secara mutlak dan ditakyid. Ashhur ma'lumat. Bulan apa itu? Ya. Nah, karena hal itu sudah diketahui banyak orang. Karena sudah diketahui banyak orang. Dan berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW tentang ya, beliau bersabda, bulan-bulan, yaitu 2 bulan dan 10 malam, ia merupakan suatu bentuk yang sudah umum. Nah ini, 2 bulan dan 10 malam berarti Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 malam Dzulhijjah. Nah sekarang masalahnya, perbedaan pendapat di antara ulama mengenai Ashhur Al-Haram. Ya kan? Bentar, ana recall dulu. Bentar ya. Jadi, ada mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad. Pertama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Mazhabnya Abu Hanifah, ya, Ashhurul Haram itu adalah Syawal, ya, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, ya, malamnya saja. Ya. 10 Dzulhijjah malamnya saja, Bapak. Jadi maknanya apa? Ketika di Yaumin Nahr, Yaumin Nahr itu hanya hari penyembelihan. Tanggal berapa? Tanggal 10. Pada tanggal 10 pagi ba'da fajr itu bukan termasuk hari haji atau ashur haji. Paham enggak? Itu bagi mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Jadi malamnya toh. Nah, itu yang dimaksud di tadi penjelasan ini, karena hal itu sendiri yaitu 2 bulan dan 10 malam. Paham? Ini mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. 2 bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 malam pertama Dzulhijjah. Ya. 10 malam pertama Dzulhijjah. Ya, malam itu kadang-kadang disebut hari. Ya. Makanya dalam surat Al-Fajr, wal-Fajr, walayalin asyr. Jumhur ulama mengatakan layalin asyr 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maksudnya 10 hari. Nah, ini benar tafsiran malam apa hari ini, gitu kan. Kalau mazhab Abu Hanifah tadi apa? Sampai 10 malamnya. Sehingga nanti misal hari Ahad besok kan 9. Malamnya itu malam Senin, malam yang biasanya kita malas karena besoknya kerja atau masuk kelas. Malam itu malam 10. Nah, malam dalam syariat berakhir kapan? Ba'da subuh. Maksudnya pas subuh. Itu subuh udah mulai pagi. Yaum. Nah, pas subuh itu, maka khalas itu bukan masuk ke dalam waktu haji. Ya. Tapi perbuatan-perbuatan haji dilakukan enggak? Masih dilakukan. Tapi intinya haji itu sudah selesai. Al-hajju Arafah, kata Nabi SAW. Haji itu intinya di Arafah. Ya, rukun paling intinya di Arafah, wukuf di Arafah. Tanggal berapa? 9 selesai. Ah, gitu kan? Itu hujahnya sebagian dari ulama, di antaranya Malikiyah, di antara Hanafiyah. Apa? Hanbali, Ahmad. Kalau dalam mazhab Malik dikatakan bahwasanya ashhurul hajj, ya. Ashhurul haram beda lagi. Bulan-bulan haji dalam mazhab Maliki disebutkan bagi mereka adalah Syawal full, Dzulqa'dah full, dan Dzulhijjah full. 29 atau 30, ya. Full satu bulan. Kamilan. Itu semua disebut Ashhurul al-Hajj, bulan-bulan haji. Itu bagi Imam Malik. Adapun bagi Imam Syafi'i dan mazhabnya, di Ashhur al-Hajj itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Disebut 10 hari pertama berarti ending finalnya adalah menjelang maghrib itu. Senin sore gitu kan, besok. Itu perbedaan pendapat, ya. Ya, ala kulli hal, ya, ana menyebutkan aja itu. Konsekuensi dari perbedaan itu, ya, ana juga belum bisa menjabarkan. Tapi pasti ada konsekuensinya masing-masing. Ya. Konsekuensi dari mazhabnya masing-masing ada. Cuman ana karena keterbatasan pengetahuan tidak bisa menjabarkan. Oke? Okay? Nah, jadi niatan haji hanya di bulan-bulan tersebut, ya. Barang siapa yang berihram dengan niat haji, maka wajib baginya menjauhi. Nah, menjauhi ini berarti bukan hanya sekadar tidak melakukan, namun jangan ada pikiran ke sana, gitu loh. Apa? Jima, bersetubuh, ya. Dan cumbu rayu. Cumbu rayu ini cakup menggoda haji sama istrinya, gitu kan. Kamu cantik deh pas lagi tawaf. Gak usah ngomong gitu. Ya kan, nanti pengen dua-duanya kan repot. Keluar dari ketaatan kepada Allah, 569. Bahwa jika dia menjauhi tiga hal ini, maka hajinya menjadi mabrur. Ya, mabrur dari bar, bagus, ya. Makbul, diterima. Jika dia menjauhi tiga hal ini, yaitu menjauhi tadi apa? Rafat, husuk, jidal. Ya. Nanti insyaallah kita jelaskan. Berdasarkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq" Raja'a ka yaumi wuladatuhu ummuhu. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Barang siapa berhaji dan tidak melakukan rafat. Ya. Yeah. Rafat, tahu rafat? Jima'ah. Ada ayat lain selain ini? Wah, apa? Lailatul shiyami rafatu ila nisaikum. Diperbolehkan bagi kalian di malam bulan Ramadan untuk melakukan rafat. Mbak yang ini tolong tenggonya disingkirin, Mbak. Mbak, tolong yang Mbak siapa itu yang pakai? Tolong tenggonya dikebelakangin karena kelihatan sama anak jadi kepengen jadi. Ya. Jadi perhatian anak ke situ aja, ya. Ya. Uhilat lailatul shiyami arafatu ila nisaikum. Diperbolehkan pada malam puasa bulan Ramadan untuk itu apa namanya berjima. Karena pada udah pernah jelasin itu di bulan sebelum jelang bulan Ramadan kemarin. Karena pada awal Islam, ya, membatalkan apa bukan Dan pada awal Islam kan batal, membatalkan puasanya boleh maghrib kan? Ya kan? Dan kalau melakukan percumbuan atau tidur, maka sudah dianggap berpuasa pada saat itu juga. Jadi batasan awal dari puasa itu, ya setelah isya ngapain antum? Kalau antum setelah isya itu jima, maka itu. Atau tidur, maka itu. Habis bangun tidur gak boleh melakukan makan. Apun kalau misalnya gak berjima dan gak apa namanya tidur, maka dimulai pada sahur, waktu sahur. Itu dulu. Kemudian dinasakh hukumnya, dan kemudian menjadi boleh untuk berjima. Itu bukan? Itu atau bukan? Ya. Baik. Tapi kan itu kan membuat apa? Sulit. Akhirnya diperbolehkan ar-rafath. Ketika di ayat tersebut ar-rafath dimaknai jima', ya kan? Itu makna maksimal dari rafath. Kan memang intinya jima', kan? Tapi kalau di sini ar-rafath makna minimalnya. Sampai jumbu rayu aja jangan, gitu loh. Ya kan? Rafath itu kan ujungnya jima' dan beginningnya ya jumbu rayu. Gak ada tiba-tiba gak ada jumbu rayu, jima langsung gak ada. Ya. Nah, ke sana itu, ya. Ulam yapsuk tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Kembali kepada fitrah. Orang-orang banyak berpemikiran di hari Idul Fitri kita kembali kepada fitrah. Padahal habis haji itu kembali kepada fitrah insya Allah. Kok benar mabrur hajinya ya. Iya. Baik. Laa yasalahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada lagi ganjarannya kecuali surga. Diriwayatkan hadis-hadis digabungkan, sebagian ulama berpendapat kalau misalnya kita menunggu sampai waktu syuruq kemudian salat 2 rakaat, ada beberapa salat syuruq khos atau beberapa itu juga salat duha termasuk, maka sebagaimana kata Rasul dapat hafalan haji umrah tambah. Sempurna. Baik, sekarang bagaimana? Apakah ketika antum sholat subuh berjamaah, anda gak perlu nanya-nanya satu-satu ya. Tadi sholat subuh berjamaah apa enggak, silakan masing-masing. Sholat subuh berjamaah, kemudian menetap di masjid tersebut, atau di musholla tempat dia sholat, sampai syuruk, waktu syuruk. Ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat dengan niatan sholat syuruk atau sholat duha. Tafadhol. Baik, pas dia keluar, apakah itu berarti dia keluar kayaumi waladathumu sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa? Hah, gimana tuh? Jadi habis sholat kan boleh itu habis subuh zikir ada kajian misalnya, kemudian sampai jam 6 misalnya syuruk sholat 2 rakaat, kan kata Rasulullah itu pahalanya tamah seperti haji, sempurna. Apakah itu berarti ini dia keluar bersih kembali kepada fitrah? Hah? Enggak. Tapi kan benar katanya pahalanya pahala haji dan umrah. Gimana dong? Pahala digaji? Hah? Pahala yang dihajinya? Nah ini kan pahalanya sama pahala haji, gimana dong? Ah sahih. Maksudnya adalah aslul thawabnya dapat. Asl thawab itu pahala basicnya sempurna dapat. Tetapi adapun pahala lipatannya itu hanya bagi orang yang berhaji. Ya. Kecuali misal ada seseorang pengen banget berhaji, pengen banget berumrah. Tapi dia enggak mampu, tapi pengen banget hatinya tuh. Bisa enggak Allah catat mungkin di akhirat pahala haji persis dengan orang yang haji persis 100%? Dia didapat gara-gara pahalanya. Bisa jadi itu gara-gara niat. Tapi kalau yang amalan ini tidak. Dia memang mungkin dapat aslu thawabnya selama dia ikhlas dan benar, yaitu asal dasar basic pahala haji. Kembangan pahala itu berbeda lagi, beda dengan orang yang berhaji langsung gitu kan. Baik, itu satu. Kedua dalam mu'jam, ana lupa mu'jam kabir yang shaghir atau yang mana. Pokoknya riwayat Tabrani. Hadis riwayat Tabrani dan di sanadnya dikatakan jaid oleh sebagian ulama, ya, barang siapa yang matan Arabiknya enggak hafal, tapi bahasa Indonesianya terjemahannya, barang siapa yang bergerak menuju masjid tidak menginginkan kecuali untuk menuntut ilmu, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna. Ya, itu dikatakan sanadnya jaid oleh sebagian dari ulama hadis, bukan ulama lainnya. Baik. Kita anggap hadis tersebut mu'tamad. Benar gitu ya. Berarti antum datang ke sini alhamdulillah untuk mencari ilmu, ya alhamdulillah. Apalagi yang dicari kalamullah, kalam Rasul dan ilmu fikih dan seterusnya ya. Al-muhim ilmu syar'i lah. Baik, pada Sabtu ini atau setiap Sabtu berarti antum mendapatkan pahala haji. Baik. Kita imani hadis tersebut. Apakah itu menunjukkan status antum sudah bergelar Pak Haji? Ya. Bukan haji 7 kali lagi nih. Haji 102, ya kan? Ada 102 pertemuan kalau misalnya full antum ikut. Atau antum pahalanya sama dengan orang-orang yang sekarang sedang menunaikan mau menunaikan haji. Sama enggak? Enggak sama, tapi secara asal bisa sama insyaallah. Berarti gampang, mudah mendapatkannya. Oleh karena itu syaitan berusaha untuk mencegah banyak orang dari majelis ilmu yang benar. Ya. Padahal banyak orang tahu keutamaan menuntut ilmu, tapi kenapa orang banyak yang enggak sana, enggak ke ilmu? Ya karena itu syaitan selalu berusaha gimana caranya sibuk. Ya. Enggak ada waktu untuk menuntut ilmu, barang sebulan sekali enggak bisa misalnya. Masyaallah. Nah, itu ya. Sampai mana sekarang? Nah, dan haji mabrur tidak ada lagi ganjarannya kecuali surga. Ulama berkata haji mabrur adalah haji yang tidak terjadi dalamnya suatu perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala dan dipenuhi dengan berbagai perbuatan baik. Oke. Dengan meninggalkan, balik ke matan syarah, dengan meninggalkan yang wajib dan atau melakukan yang haram dan pertengkaran mulut, ya adu mulut, kata al-jidal berasal dari al-jadal, yaitu benang ikat dari tali dan semacamnya. Jadi orang yang bertengkar itu ingin melilitkan pendapat orang yang mendebatnya. Iya pasti gitu. Orang yang berdebat bertengkar itu pasti pengen lawannya. Ya. Nah, itu bedanya antara perdebatan yang benar apa yang enggak benar niatannya atau dari awal enggak benar. Ketika perdebatan itu enggak benar, maka salah satu atau kedua-duanya itu saling melilitkan perkataan lawannya. Gimana ya? Pokoknya antum bisa mengetahui lah, anak susah menjabarkan. Ala kulli hal, yang namanya debat yang enggak benar itu, walaupun tapi kalau memang enggak benar, itu pasti debat tersebut ampu debat itu akan terganggu sholatnya. Itu kalau misalnya sampai mengganggu sholat, maksudnya sampai kepikiran di sholat apa jawabannya, dia kok kayak gitu, siapa aja teman dia, kemudian di recall apa siapa yang kira-kira bisa bantu anak. Itu kalau bisa sampai mikir kayak gitu, itu menunjukkan debatnya sebenar apapun hujah yang antum tuturkan, itu menunjukkan enggak sehat niatan dari awal. Makanya baiknya kalau memang dalam keadaan seperti itu kita debat lagi panas-panasnya, kemudian pas itu ada azan, ya ayo gitu ke masjid, tapi pas di salat sunnahnya qobliyah kepikiran, ada sedikit kesenangan pinggiran. Salat zuhurnya kepikiran lagi juga. Maka itu menunjukkan itu muskilah itu. Ada yang buruk di niat antum gitu. Dalam berdebat itu, ya. Pasti ujung-ujungnya enggak berkah tuh debat. Dan bakal banyak yang nonton pastinya. Ya kan? Banyak yang nonton. Ya nonton siapa? Ya orang-orang lah, siapa lagi? Kemudian atau orang awam, murid-muridnya atau ulama atau siapa yang nonton gitu kan. Ngelihatnya aja empat, tapi seneng apa sebel tapi baik. Ya. Banyak orang yang akan mengorek karena seru, sebel tapi seru, ya. Karena setan suka dengan itu. Mana sekarang? Al-muhim, ya agar tidak merusak hajinya atau mengurangi pahalanya. Dan disunahkan pada waktu haji untuk berbuat kebaikan seperti sedekah dan lain-lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah." Tidak ada sesuatu pun yang kalian perbuat dari sesuatu yang baik kecuali Allah mengetahuinya. dan Allah memastikan akan memberinya pahala dan ganjaran apapun perbuatan baik itu. Allah Ta'ala memerintahkan kepada para hujjaj, hujjaj ini jemaah-jemaah haji ini, agar membekali diri mereka dalam perjalanan menuju haji. Wa tazawwadu, ya kan? Bekalin kan apa? Dengan makanan dan minuman yang cukup bagi mereka. Ya kalau misalnya belum bisa bawa semua makanan keberatan, ya nanti kan beli di Mekah. Ya. Beli di Mekah. Boleh beli kan? Kalau enggak boleh beli gimana, Bang? Ya, beli di Mekah, makanya bawa duit cukup, ya. Baik itu untuk haji atau umrah. Umrah sekarang berapa kok umrah di travel-travel umumnya? 20 ya. 15 ada yang dapat. Itu udah murah banget itu. Iya. Hah? 5 apa? 5? 15. 20, stand, normal. Lazim 20 ya. Ini 15 itu udah Masya Allah itu. Luar biasa itu. Mungkin orang Padang ya. Tapi biasanya yang Padang malah lebih mahal. Karena kemarin masak-masakan Padang lele aja 20 ribu. Masya Allah. Orang Padang juga. Masya Allah. Tadi malam mana beli lele, sambal, hijau, nasi 20 ribu. Masya Allah. Ya. Nah. Misalnya 20 juta ya, 20 juta. Itu kan cuma biaya traveling dan guide dan pokoknya birokrasi dan seterusnya. Belum lagi kita bikin ininya. Paspor dan seterusnya kan sendiri, ya. Belum nanti di sananya. Ya, ada barang bagus, ada kismis gitu kan. Kismis lagi. Ada gitu kan pokoknya barang-barang yang asalnya tidak ditemukan di Jakarta, ya. Nah, tertarik beli, ya. Atau nanti makanan-makanan ya, beli di sana, itu kan butuh duit lagi berapa juta gitu. Maka watazawadu, berbekal lah, bukan cuman berbekal 20 juta udah cukup travel sana, udah saya pas udah selesai. Di sana enggak perlu beli apa-apa. Tawakkal 'ala Allah, kata orang Yaman, ya kan? Pas di sana minta-minta ngemis. Banyak itu donatur-donatur insyaallah. Tapi kan enggak bagus gitu. Ya. Itu malu-maluin. Makanya karena itu malu-maluin, Allah Ta'ala mensyaratkan watazawadu, perbekallah kalian dengan makanan dan minuman yang cukup atau bekal yang cukup agar wajah-wajah mereka tidak ternoda dengan minta-minta gitu loh. Wajah mereka kan wajah gak ada dudanya, mungkin tetap putih, tapi kalau orang itu sukanya minta-minta buat kepentingan dirinya, pasti itu jelek itu wajah gitu. Padahal penampaknya putih, bagus gitu loh, mulus ya. Tapi kalau dia sukanya minta-minta untuk dirinya, maka orang-orang tuh ngelihatnya itu lebih hitam daripada yang paling hitam sekalipun. Maksudnya enggak suka ngeliat wajahnya. Gitu kan? Nah, ada pun orang yang memang hitam tapi suka memberi, orang suka ngeliat wajahnya. Kok bisa gitu sih? Gitu loh. Sesuatu yang maknawi kadang-kadang lebih dipandang daripada sesuatu yang bersifat materi. Ya, oke. Okay. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu," dan berbekallah kalian. Allah pun membimbing mereka bahwa sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Di antara perbuatan takwa adalah tidak meminta-minta harta orang lain. Oh, ternyata emang benar, di antara perbuatan takwa adalah tidak ngintip dompet orang, ya kan? Ya kan? Iya. Ini jangan kira ini kadang gak mudah loh. Antum pas sudah berkeluarga misalnya, butuh dana, istri lagi ngapain gitu kan. Atau istri pengen boneka misalnya. Ya kan? Boneka apa dia? Boneka beruang misalnya. Ya? Yang sebesar tubuhnya, ya kan? Nah, minta boneka beruang. Ini ilustrasi, contoh aja. Gak terjadi. Di antara kita gak ada yang terjadi. Wallahu alam, kalau ini ada kesamaan cerita, itu urusan itu masing-masing. Ya. Minta boneka beruang, pas dicek harganya di Tokopedia, oh ternyata 1 juta gitu. Mas, mau dong nih, Mas. Ah, Mas enggak pernah ngebeliin aku gitu kan, ngomong gitu. Itu kufur nikmat itu, neraka itu mainnya. Padahal dibeliin terus apa-apa tuh, baju, apaan. Ya, jadi syahwat untuk belinya itu besar gitu. Ya. Kayak mubazir itu. Nah, abis itu harus dibeliin, ya. Nah, kita kenapa sampai situ? Dalam rangka apa kita ngomong itu? Hah? Ah, yang perbuatan apa ya? Itu contoh kayak gitu. terus bayar kontrakan belum gitu kan, atau bayar, kedepannya bakal bayar kontrakan, terus makan minum air dan seterusnya banyak, karena itu kan banyak kekurangan. Nah, maka pria ini akan berpikir, Allah ini susah. Itu dalam keadaan seperti itu kadang pengen apa, minta ke keluarga, ke orang tua, ke mertua, ke siapapun itu yang bisa diminta. Nah, itu kadang kondisi seperti itu memaksa, tapi ada orang yang kuat gitu, enggak mau minta. Saya kerja enggak apa-apa, saya keringetan, bahkan mati pun enggak apa-apa. Yang penting saya kerja. Nyari duit gitu, maksudnya nyari duit dengan cara yang halal. Maka alhamdulillah, kalau misalnya kita para laki-laki diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sikap wara', atau mencerasa cukup, rasa hati-hati, dan juga tidak mudah meminta-minta untuk kepentingan pribadi sendiri, maka alhamdulillah itu rezeki yang besar. Karena kalau misalnya orang udah dikenal sebagai peminta-minta untuk dirinya dan keluarganya sendiri, itu gak enak statusnya. Orang-orang bakal mandang dia buruk banget gitu orang. Lebih mendingan ketemu orang miskin tapi punya izzah dibandingkan dengan yang seperti ini, gitu kan? Nah, walaupun dia kaya abis itu karena minta-minta. Kadang-kadang bahkan ada minta-minta yang di-cover dengan hal lain. Sekarang kan banyak cara yang ngamen, gitu kan? Ngamen itu kan atau jadi bencong, ya? Itu kan apa namanya, cover saja. Sebenarnya mereka nyari duit dari situ. Kadang ada jadi bencong, tapi sebenarnya bukan bencong dia, tapi tuntutan hidup gitu loh. Nyari duit. Dia bukan bencong. Jadi ini bukan bencong li dzatihi, bencong li ghairihi, bencong karena sebab lain, yaitu cari duit. Ya, terpaksa dia jadi bencong. Ya, kalau antum perhatikan nanti di mana makannya? Makanya di warteg, bareng pria-pria tukang ojek, gagahnya itu keluar pas di warteg itu. Ntar pas sudah sampai rumah, make up-nya keluar, jadi cowok lagi dia, normal. Ya, normal, gagah biasa. Kenapa jadi bencong? Karena ini masih klasik, masih jarang ini, masih jarang. Masih jarang jadi bencong, makanya saya nyari duit pakai jadi bencong aja. Nah, kayak gitu, Masya Allah. Ya. Atau sekarang yang Betawi ya, banyak dari pemuda-pemuda Betawi ini, ya. Ya, ini bukan berarti Anda juga keturunan Betawi juga. Tapi banyak yang pakai ondel-ondel di jalan-jalan. Itu sebenarnya minta-minta itu. Ya, ondel-ondel itu cuma ondel-ondel di ghairihi aja. Intinya zatnya itu pengen minta-minta. Apa manfaatnya ondel-ondel? Melestarikan budaya? Enggak juga. Malah membuat orang-orang non-Betawi itu makin empat sama Betawi. Wah, ternyata Betawi cuma bisa gini. Ya kan mikirnya gitu mereka jadinya. Malu-maluin. Jadi pakai budaya, ondel-ondel macetin jalan, kadang-kadang kan mereka di tengah, agak ke tengah tuh. Ya, orang ini selebaran aja kita kadang naik motor males, ambil ini, merogoh duit susah lagi gitu kan. Nah, ini sebenarnya minta-minta yang seperti ini yang membuat buruk ya. Juga ketika itu misalnya di daerah Kalibata itu ada insect, kok insect? Apa namanya? Insect. Ah, itu serangga. Apa sih namanya? Stain. Apa namanya tuh? Ada kampus di sana di depan kuburan, di seberang kuburan pahlawan itu. Stekpi ya, ada stekpi dulu ya. Ada stekpi ya. Stekpi itu dulu kan pasar. Kampinya Masya Allah, di sana macet. Dulu anak pernah jualan di sana, tahun 2013 itu. Kita jualan di sana, jualan makanan, pepes, nasi, dan seterusnya. Itu kontrak di sana berapa juta itu. Mempreman, karena itu kan pakai blok-blok ya. Tapi secara maknawi enggak ada batasan blok A, blok B, enggak. Tapi preman masing-masing kampung, ada yang dari Rawajati, ada yang dari Pengadegan, ada yang dari sini kan, di blok-blok. Itu kan jatahnya ada masing-masing, sewa berapa. Kemudian namanya juga preman gitu kan, mereka enggak punya jaga amanah. Enggak pernah mereka hafal hadis, ambil amanata. Enggak ada yang hafal hadis itu, enggak ada. Ngamalin aja enggak, sholat aja belum tentu. Nah, kita di sana nyewa tenda juga dapat gitu kan. Tapi ya gitu, dilempar sana sini. Pas kemudian pas kita lagi dagang, ya kadang dagang di sini, nanti pekan depan dilempar ke sana gitu kan. Pas kita dagang itu ada sekitar 4 atau 5 syaut atau babak. Babak apa? Babak japrem, jatah preman. Ya. Datang. Japrem, jatah preman. Kasih 5.000 minimal. Ya, padahal belum tentu laku itu barang, ya kan? Terus datang lagi preman berikutnya dari area mana gitu kan. Minta juga jatah. Dan datangnya bukan cuma satu preman doang, berapa orang. Ya, memang mereka berani gitu. Ya, padahal orang asli Jakarta tuh kayak gitu. Makanya banyak orang sebel sama penduduk asli sini karena mentalnya tuh bisanya kayak gitu. Nah, kita bayar lagi 10, ada mintanya 10.000 gitu kan. Terus datang lagi nanti kloter ketiga, datang lagi jemaah preman gitu. Minta jabran, aduh, keempat datang lagi sampai habis nominal dari uang kotor kita diambil sama modal, aduh, enggak seberapa. Alhamdulillah dihentikan itu kegiatan itu. Karena yang kaya siapa? Preman-preman. Tapi karena dari minta-minta itulah, enggak ada satupun dari mereka pasti enggak ada yang berkah itu preman. Enggak ada yang berkah karena isinya nipu dan minta-minta. Iya. Ngelihat mukanya aja itu udah impossible, pasti mau minta duit. Itu gara-gara minta-minta. Ya malu-maluin, ya. Enggak ada izzah di situ ya. Itu yang pengalaman kita, di antara pengalaman kita ya. Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah, yakni takut kepadanya sehingga tidak berbuat berbagai kemaksiatan dengan melanggar perintah dan larangannya. Dalam firman Allah, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang memiliki akal. Dan Allah Ta'ala itu lebih berhak untuk ditakuti, karena dia adalah Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Kemudian Allah Ta'ala memperbolehkan untuk berdagang di tengah-tengah keberadaannya di Mekah dan Mina dalam firman, dengan firmannya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak dosa, tidak ada masalah bagi kalian untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabb kalian. Yang diinginkan ialah rezeki yang halal dengan jalan berdagang yang mubah, diperbolehkan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka agar mengingat Allah Ta'ala di Muzdalifah. Itu setelah dari Arafah. Setelah dari Arafah. Ya. Kapan ke Muzdalifah? Bertolak dari Arafah kapan? Ba'da Maghrib. Maksudnya ba'da Maghrib bukan ba'da salat Maghrib. Tapi setelah ghurub asy-syams. Ya, setelah ghurub asy-syams, setelah terbenamnya matahari. Itu baru tuh ke Muzdalifah Mina, ya. Nah, pas di Muzdalifah dia ngapain? Sepakat para ulama disunnahkan bagi orang-orang yang ke Muzdalifah itu, ya, di Muzdalifah disunnahkan untuk menjamak Maghrib dan Isya. Ya. Ini karena repot memang. Ya. Jadi dia enggak salat Maghrib di Arafah, enggak. Dia salat Maghrib kan pas sampai Muzdalifah, dijamak sama Isya, gitu kan? Kecuali penghuni Mekah. Karena apa? Bukan musafir gitu. Iya, karena bukan musafir. Bukan musafir. Jarak antara Mekah ke Mina itu masih kan Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Itu dari Mekah ke Arafah paling 20-an kilometer kalau zaman sekarang. Ukuran kilometer ya. Dan di antara mereka masing-masing, Mina, Muzdalifah, Mekah itu masing-masing kitaran ya, enggak tepat paling tujuan, 7 kilo, 7-7. Sekitar itu. Ya. Jadi kalau misalnya dihitung orang Mekah ke Arafah safar bukan? Itu terlalu dekat. Ibarat sini ke Bogor itu enggak safar. Sini ke Stasiun Bogor gitu, tapi Stasiun Bogor dijamak kosor enggak bisa. Ya, enggak bisa. Namanya apa? Bogor ini beda kota. Enggak bisa, tetap aja bukan safar. Hatta jalannya ngesot sekalipun dari sini ke sana bukan safar. Kenapa? Karena masih tetanggaan. Ya. Ya. Bagian ngapain juga jalan yang esok sana atau jalan kaki sana enggak? Ada teman anak dulu di pesantren orang Jakarta, tapi Jakarta tapi aneh orangnya gitu kan. Tapi emang orang Jakarta aneh. Nah, ketika itu kita waktu sekolah beliau ini kelas 1 SMA, anak kelas 1 SMP. Namanya siapa lupa, pokoknya udah Udin lah belakangnya, Betawi ya. Nah pas suatu ketika beliau ini berazam. Pengen gitu, safar, pengen pulang ke Jakarta dengan cara jalan kaki. Masya Allah. Dari mana itu? Di mana pesantren? Salatiga, Semarang, jalan kaki. Berhasil. Anda nggak tahu seorang sekarang masih hidup atau enggak, tapi ketika itu berhasil melakukan itu. Tapi nggak dicatat dalam sejarah ya. Paling sejarah hidupnya aja. terjadi. Itu safar bukan itu mana? Ih safar lah, walaupun naik bis, naik pesawat juga safar itu. Ya. Baik, langsung, langsung. Bertolak dari Arafah setelah matahari terbenam, ya, dengan firman-Nya, "Faidza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Masyaril Haram." Kalau kalian telah pergi dari Arafah, 571, ya. Di sini katakan dalam footnote, ijma' ulama, sepakat semua ulama menetapkan bahwa siapa yang berwukuf di Arafah pada siang hari sebelum zawal condongnya matahari ke barat dan keluar dari Arafah sebelum zawal, maka orang itu dianggap belum berhaji. Paham belum? Dia sampai di Arafah sebelum zuhur. Kemudian keluar dari Arafah menuju mana? Muzdalifah. Hah? Juga sebelum zuhur juga. Zawal itu apa? Zawal syams itu ya zuhur nanti. Ya. Maka orang itu dianggap belum berhaji. Adapun yang wukuf setelah zawal dan keluar darinya sebelum terbenamnya matahari, maka menurut mayoritas atau jumhur ulama bahwa hajinya sah, namun dia mendapatkan hukuman, ya, wajib memotong hadi kambing. Berkata Imam Malik hajinya batal. Ya, ini yang lain, pendapat lain maksudnya. Bagi Imam Malik hajinya batal. Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, beliau Qurtubi ini, Imam Qurtubi apa madhabnya? Malik. Tapi beliau memilih pendapat jumhur. Hajinya tetap sah. Keluar dari Arafah sebelum apa? Sebelum maghrib. Ya. Maka tetap sah, cuma tetap ada hukuman. Nah. Baik. Apabila kamu pergi dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, di mana? Muzdalifah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan nikmat hidayah yang telah diberikan kepada mereka setelah mereka ditimpa kesesatan sebelumnya, dan memotivasi mereka untuk bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak untuk mengingatnya dengan firman-Nya, "Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin dhalin." Sebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Berarti mantan orang-orang sesat. Itu. Ya. Gak masalah dengan mantan orang-orang sesat. Bahkan kadang-kadang orang-orang sesat, ketika seseorang itu mantan orang-orang sesat, dia tahu kesesatan, dia tahu rasanya menjadi orang sesat, dia lebih kasihan. Ya. Tapi memang awal-awal kadang-kadang semangat sehingga dia, ini banget ya, jelek-jelekin banget misalnya. Nanti kalau dia udah punya ilmu banyak lebih, baru dia ngerasa, ya lebih, hatinya lebih tunduk lagi. Ya, kadang-kadang kita gitu, baru hijrah ya, baru mengenal pengajian, Masya Allah, luar biasa semangatnya, Masya Allah, berpahala Insya Allah. Tapi kadang-kadang sok gitu dan lain merasakan. Baik, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka dengan sikap persamaan ketika wukuf di Arafah dan ketika bertolak darinya. Ya maksudnya apa? Di antaranya perintah semua, yuk wukuf di Arafah dan bertolak juga di waktu yang sama, yaitu ba'da maghrib. Karena dahulu kala, ya siapa, ada orang-orang al-Hums. Ya, di sini al-Hums tulisannya. Al-Hums, masih ingat gak? Itulah al-Hums yang dulu orang-orang yang pas umrah pakai ihram kemudian naik ke atas rumah. Saking apa? Kami orang yang semangat dalam beragama, ya. Masih ingat? Nah, orang-orang Humus itu ada masalah dengan mereka. Kenapa ayat ini turun? Summa fidu min haitsu fatanas. Kemudian bertolaklah kalian dari Arafah, dari tempat bertolaknya orang-orang. Maksudnya bertolaklah di waktu dan tempatnya sesuai dengan syariat yang sebenarnya. Hal itu kenapa? Karena ada jenis orang Humus, atau di sini tulisannya Al-Hams. Jamaknya Ahmus benar. Jamaknya adalah Al-Ahmus, yakni orang yang semangatnya sangat membara dan bersikeras untuk menjaga tanah haram. Jadi antaranya adalah bangsa Quraisy. Ya. Dan orang yang ada hubungan nasab dengan Quraisy. Mereka mengatakan kami adalah ahlullah, keluarganya Allah di negerinya dan penduduk rumahnya. Maksudnya keluarga di sini bukan anaknya, bukan. Tapi kamilah penjaga agama Allah di negeri Allah Ta'ala di Balad Haram ini. Dan kami penduduk Baitullah, penduduk Mekah. Nah, mereka saking semangatnya, ya, maka mereka pergi dari Arafah menuju Muzdalifah, itu dari tempat yang paling dekat dengan Muzdalifah. Bukan dari tempat yang seharusnya. Dan di waktu yang seringkali di sebelum maghribnya. Padahal baiknya setelah maghrib, setelah ghurub asyams, setelah terbenamnya matahari, baru ia pergi ke Arafah, ke Muzdalifah, dan menjamak sholat di Muzdalifah. Salat maghrib dan isya di sana, kemudian subuh juga di sana. Ya kan? Nah, begitu. Nah, orang-orang Al-Hamas ini, mereka dahulu bertolak dari tanah Arafah yang paling dekat. Sehingga mereka terhindar dari kemacetan dan selamat dari runtuhan. Terakhir Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka untuk memohon ampun kepada Allah. Dan dia juga menjanjikan kepada mereka ampunan dengan firman-Nya, wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Udah puas belum? Belum. Kalau anda mau baca lagi ayatnya gimana? Baca ayat baru habis itu hidayatul ayat. Gimana? Boleh gak? Atau gak boleh? Boleh atau? Kita masih berapa pertemuan lagi supaya khatam Al-Baqarah? Hah? Masih 800-an ayat. Ya, insyaAllah. Kira-kira ya 50 pertemuan lagi insyaAllah ya. Hah? Ya Pak? Setahun lagi. Ini musim ketiga ini. Ntar musim keempat mudah-mudahan udah selesai itu tafsir Al-Isar jilid pertama. Ntar kita jilid kedua ya, tebel Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ya, sampai akhir hayat insyaallah puluhan tahun kita ngaji ini. Mudah-mudahan di masjid ini terus insyaallah. Ya. Mudah-mudahan terus konsisten. Ya, kita belajar sekarang masih di ayatnya. Kita sekarang mengulik-ngulik kosakata-kosakatanya dan pemahaman berkaitan dengan usul fikih dan seterusnya. Kata Allah Ta'ala, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Al-Hajju ini mubtada ya. Khabarnya Ashhur. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Mashhur. Tadi sudah anda sebutkan khilafiyah dalam masalah ini. Bulan-bulan yang telah termaklumi. Abu Hanifah bagaimana? Syawal, Dzulqa'dah dan 10 malam tok. Ya. Berarti nanti pada hari Senin setelah subuh, Senin subuh itu bukan termasuk bulan haji bagi mazhab Abu Hanifah dan mazhab Ahmad. Adapun bagi mazhab Malik, bahwasanya bulan haji itu 3 bulan full. Ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i 2 bulan dan 10 hari. Jadi hari ke-10 pagi, siang, sore masuk ke dalam Ashhurul Hajj. Nah, ini hanya wawasan, Pak. Ini hanya wawasan ya. Adapun konsekuensi dari itu semua ana belum bisa menjabarkan. Ya, minimal dengan adanya hal seperti ini kita tanamkan di pikiran kita bahwasanya para ulama mereka pun punya pandangan dalam memahami beragam teks. Ya. Sekarang antum apakah menyalahkan mazhab Abu Hanifah? Enggak bisa juga, mereka punya dalil. Ya, walaupun memang ana karena ketidaktahuan ana belum bisa menjabarkan banyak dalil, tapi pasti mereka ngomong kayak gitu bukan semata-mata karena pengen berpendapat beda aja, enggak. Ya. Malah justru kita yang biasa kayak gitu, gitu kan. Ya, jadi itu hanya wawasan supaya pikiran lebih terbuka insyaallah. Kemudian faman farada fihinna. Fa maka man barang siapa farada. Farada itu maknanya alzama ya. Mengilzamkan. Ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi barang siapa di sini barang siapa yang melazimkan dirinya di bulan-bulan haji itu untuk berhaji ya. Nah, kata Imam Qurtubi ya. Alzamahu nafsahu bisyuru'i fihi binniyati qasdan batinan wa bil ihrami fi'lan zahiran wa bitalbiyati nutqan masmu'a. Maksud dari faman faradha fihi al-hajj Barang siapa yang menancapkan niat untuk haji, maksudnya adalah dia benar-benar melazimkan dirinya dengan tiga hal. Jadi kalau tiga hal ini belum terlazimkan, maka belum masuk ke dalam ayat ini. Yang pertama dengan niat, maksud batin. Dia udah niat. Yang kedua, wabil ihrami fi'lan zahiran. Kalau dari segi fi'l zahir, itu dengan ihram. Udah pakai ihram. Ya. Dan yang ketiga dengan talbiyah sebagai nutuk lisan. Ya, jadi faman farada fihinal hajj itu tafsirannya adalah, ya tafsirannya adalah apa? Yaitu dia sudah niat, dia sudah pakai pakaian ihram dan dia sudah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Nah, kalau dia sudah melakukan tiga hal itu, maka masuk ayat ini enggak boleh di dalamnya la rafatha wala fusuq wala jidal. Sebagian rafath membatalkan haji. Sebagian fusuk membatalkan haji. Dan sebagian konsekuensi jidal juga bisa membatalkan haji. Karena jidal itu bisa berlangsung berlanjut kepada pembunuhan atau ini darah gitu kan, pertumpahan darah. Baik. Nah, barang siapa yang telah melakukan tiga itu, ya. Oke. Maka fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Ada tiga. La rafatha, la fusuqa, wa la jidala. Ada dua qiraat. Qiraat yang dua-duanya mutawatir. Ada yang membaca fala rafathu wa la fusuqu wa la jidala fil hajj. Itu salah satu qiraat. Tapi qiraat jumhur dari para qurra yang mutawatir, fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Mau dibahas enggak itu qiraat? Hah? Dibahas. Enggak keberatan. Ntar antum keberatan enggak mau ikutan lagi. Kita bahas dulu ya. Kita bahas qiraat yang pertama. Fala rafathun, ya kan? Pakai tanwin dhamma, dhammatain. Kemudian kan masuk ke waw, ya kan? Fala rafathu wala, ya kan? Fala rafathu wala fusuqu wala jidala. Ya. Jadi ikhtilaf qiraat ini ada di rafath dan fusuk saja. Kalau jidala itu ijma' para qurra dibacanya jidala. Fathah. Tanpa tanwin ya, bukan fathah tain, fathah to gitu. Kita bahas yang qiraat pertama, yang qiraat minor. Di minoritas maksudnya. Minor kayak kunci ini aja. Wala rafathun kan dia dhammatain. La di sini berarti maknanya laisa. Ya. Wala rafathun. La di sini maknanya laisa. Begitu juga dengan wala fusuqa. La di sini wala fusuqun. La di sini maknanya laisa. Berarti apa artinya? Barang siapa yang memfardukan berhaji ya, barang siapa berhaji, maka bukanlah ada, bukanlah rafath, bukanlah fusuk dan tiada jidal dalam berhaji. Itu sebenarnya maknanya sama, beda i'rab saja. Ya. Itu qiraat pertama udah kita lupain aja karena itu minoritas dari para qurra, dan kalau kita baca itu juga orang-orang bakal heboh nanti. Ya. Tapi bukan enggak heboh juga sih karena enggak pada hafal, enggak pada tahu. Kita pakai yang qiraat jumhur. Ya, yang qiraat kita pakai. Fala rafatha wala fusuq wala jidala. Ada tiga di sini. Tiga-tiganya pakai la dan pakai isim setelahnya dia nakirah. Ya. Dan juga setelahnya ada fathah. Ini namanya apa? Namanya apa ini? Dalam nahwu namanya apa? Hah? La nafiyah lil jins, ahsan. Ini namanya la, la-nya ya, la-nya namanya dalam nahwu la nafiyah lil jins. Lam, la yang menafikan jenis isim yang ada setelah la itu. Maksudnya apa berarti? La rafatha tidak ada jima sedikit pun. Baik yang jimanya ya atau yang jalan menuju jima umum. Dinihilkan, tidak ada. Oke. Paham? Ini harus paham dulu. Sebelum anda berlanjut nanti, supaya nanti nanti akan ada faedah-faedah berikutnya. Kalau ini enggak paham, antum repot nanti. Kalau antum repot, anda juga repot. Maka dari sekarang kita repot-repotin dulu ya. La rofatha, la nafiyah, menafikan jenis apapun dari rofath. Baik jima'nya, ataupun muqaddimah menuju jima'. Ya. Jadi senggol-senggolan sengaja gitu sama istri enggak boleh, gitu kan? Nah. Apalagi sama yang lain. Sama laki-laki? Nah, itu dia. La rafata tidak ada itu at all, sama sekali. Oke. La fusuq. Tidak ada fusuk, menafikan semua jenis kefasikan. Ya. Misalnya lagi ihram, pakai ihram, kemudian nyetel Walkman yang ada ini, dangdut, ya. Saya si putri, kan? Masikan bukan, masikan, nggak ada yang kayak gitu. La jidalah, nggak ada jidal. Nanti ada tafsiran-tafsiran jidal itu. Oke, nah sekarang rofath itu maknanya apa tadi? Jima, eh? Jima. Jadi orang kalau misalnya jima misalnya, rusak gak itu? Rusak gak hajinya? Ya rusak hajinya udah, hancur udah. Nah, tapi kemudian fusuk, apa fusuk ini jama' dari fisq. Penekanan benar-benar pakai jama' nih. Sebenarnya la fisqo itu sudah cukup, tapi la fusuqo tidak ada kefasikan-kefasikan. Karena bentuk kefasikan itu lebih banyak daripada bentuk. Ya. Kefasikan banyak banget, karena kefasikan maknanya adalah maksiat. Apapun maksiat itu, walaupun para salaf mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, makna dari fusuk itu jama' jami'ul ma'asi kulliha. Semua jenis maksiat. Ada yang mengatakan, di antara Imam Malik, makna fisq di sini adalah adzabhu lil asnam. Penyembelihan kepada patung-patung. Gak ada penyembelihan terhadap, gak boleh. Gak boleh kesyirikan seperti itu. Nah, kalau menurut Imam Malik dan Ibnu Zaid, ini berarti maksudnya la fusuqa, tidak ada yang namanya penyembelihan untuk patung. Karena pada zaman dahulu, bukankah mereka berhaji? Musyrikun? Ya. Berumrah, ya. Miljrim. Ya, mereka berumrah, berhaji. Tetapi ketika mereka memberikan hadi, mereka menggunakan nama patung. Untuk patung, ya kan? Persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui patung. Berhala. Maka dinafikan. Itu menurut penafsiran Imam Malik. Penafsiran dari Ad-Dhahhak. Ini salaf juga, semua salaf. Penafsiran dari Ad-Dhahhak, al-fusuq yang maksud di sini adalah at-tanabuz bil alqab, yaitu menggelari dengan lakop-lakop yang buruk. Ya. Misalnya, nyet-nyet-nyet, sini nyet. Kan luar kayak gini. Orang anak-anak muda sekarang tuh, na'udzubillah. Ya. Nah, ada juga Ibnu Umar berkata, al-fusuq maksud di sini adalah as-sibab. Apa sibab? Bukan sebab, mencela, mencela toh. Dasar keong racun gitu kan. Nah, ini masuk fusuk, enggak boleh di dalam bulan haji gitu kan. Tapi emang ada keong racun. By the way, ada keong racun. Ada. Bekicot mungkin. Bukan. Siapa yang tahu tentang alam itu? Oh, enggak ada yang tahu. Oh, kulihat. Nah, apa dalil dari Ibnu Umar? Sibabul muslimi fiskun, atau dalam bahasa fusuk, yaitu mencela mukmin, orang mukmin, orang beriman adalah kefasikan. Itu masing-masingnya ada pendapat, ya kan? Tapi wallahu alam, fusuk di sini masuk umum, ya, enggak dikhususkan, ya. Umum, semua jenis kefasikan tidak boleh dihaji. Ada kefasikan yang membatalkan haji, ada kefasikan yang tidak, ya kan? Baik, wala jidala, dan tidak ada jidal. Perdebatan. Nah, jidal di sini juga para ulama memberikan pendapat. Ya. Apa maksud dari jidal di sini? Ya. Para ulama juga masing-masing punya pendapat. Di antaranya Ibnu Mas'ud, juga Ibnu Abbas, dan juga Atha'. Ibnu Mas'ud sahabat bukan? Sahabat. Ibnu Abbas sahabat. Atha' sahabat bukan? Tabi'in. Ya. bukan sahabat, tapi salaf sebenarnya kan. Mereka berkata, al-jidal huna, maksud dari jidal ini, kata Imam Qurtubi, meriwayatkan dari mereka, antumariya musliman hatta tughdibahu. Kamu mancing-mancing, mendepatin muslim, seorang muslim, sampai kamu membuat dia marah. Nah, ya. Ini termasuk jidal, mancing-mancing supaya dia marah. Misalnya, kita ada muslim lain gitu ya, dari Madura, ya. Kitanya orang Jakarta. Eh, orang Madura ya lo ya. Udah mulai kayak gitu tuh udah bikin tersinggung tuh. Udah, itu gak boleh. Itu masuk ke dalam jidal. Menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Al-Tok. Sehingga pada ujung-ujungnya apa? Fayantahi ila sibab. Pada ujung-ujungnya bakal saling mencela. Ya, Madura tuh lihat, besi-besi tuh ambilin tuh di Mekah. Ya kan? Kan kayak gitu terkenalnya. Nah, kemudian kata mereka, fa'amma mudzakaratul ilmi fala nahya anha. Adapun kalau misalnya jidal ini dalam rangka mudzakaratul ilm, maka enggak masalah. Mudzakaratul ilm itu apa? Diskusi ilmiah. Lagi haji diskusi sama masyaallah sama istrinya. Istrinya tuh lulusan Lipia, ya kan? Masyaallah. Suaminya lulusan UI D3. Ya? Suaminya misalnya ekonomi UI misalnya, istrinya S1 LC, LC-ah gitu kan, karena perempuan. Nah kemudian istrinya kan tahu usul fikih, tahu fikih. Kalau yang tapi nggak tahu tentang ekonomi mikro makronya nggak ngerti, ya tentang kaidah umum, ekonomi umumnya nggak ngerti. Kalau misalnya suaminya paham tentang mikro ekonomi secara basic dan juga makronya, dari urusan kenegaraan juga paham, masya Allah. Ya, itu diskusi tuh. Wah, hubungan bilateral Saudi dengan Indonesia gimana nih ekonominya bang, kan? Ditanya. Terus suaminya diskusi sama istrinya, ini gimana kalau misalnya negara Saudi punya minyak terus Indonesia gini mensuplai dan sebagainya, didiskusikan tuh bareng-bareng sambil jalan-jalan. Maksudnya sambil di sekitaran Ka'bah misalnya. Boleh gak itu? Boleh. Walaupun istri ngotot, gak bener tuh mas. Kayak gitu gak bener tuh. Salah tuh Indonesia nya tuh. Ah gak bisa. Kita gak boleh nyalain pemerintah gitu aja. Wah debat tuh. Boleh gak gitu? Boleh. Ya kan? Asal jangan cerai abis itu. Ya kan? Iya. Itu jidah. Ada juga kata Qatadah. Qatadah di sini siapa? Sahabat atau tabi'in? Tabi'in. Kalau yang sahabat siapa? Abu Qatadah. Sekarang beliau jadi mudir di Ihya Ussunnah gitu. Nah, Ustaz Abu Qatadah. Qatadah di sini al-jidal adalah as-sibab. Yang dimaksud jidal adalah mencela. Ya. Mencela. Itu udah masuk jidal, ya. Bagi Imam Qatadah rahimahullah. Kemudian ada juga di antara ulama lain yang tidak disebutkan. Jidal huna antakula ta'ifatun. Jidal yang dimaksud di sini adalah ada kelompok yang bilang al-hajju al-yaum. Haji itu sekarang. Wa taqulu ta'ifatun, dan ada kelompok lain bilang al-hajju qadan. Haji itu besok bukan sekarang. Ini makanya. Khilafiyah ada perbedaan masalah tanggal haji gitu. Itu masuk jidal. Alhamdulillah. Untuk yang musim haji ini, apa? Itu enggak ada perbedaan, ya enggak? Enggak ada ya? Ada enggak? Udah pernah ada? Kalaupun ada, lupa. Enggak ada ya? Alhamdulillah. Nah, itu tafsiran-tafsiran ulama ini. Ya? Anggap semuanya masuk, insya Allah. Ya? Ya? Ketika ada hal-hal kayak ini, enggak saling bertentangan, kita jamak semuanya, insya Allah masuk. Nah, kita enggak berani bilang, ini masuk salah nih. Gitu. Nah, bisa juga kita bilang gitu. Ya, menurut beliau, dan beliau adalah salaf kita, ya kan? Jadi kalau misalnya memang kita salafi, ya ada sahabat ngomong menafsirkan ini, ya kita nggak bisa langsung nyalain gitu saja, kecuali kalau riwayatnya nggak valid, gitu kan? Ya, atau sesuatu yang gaib namun membutuhkan dalil, nggak ada dalilnya baru kita tawakuf, gitu kan? Bukan menyalahkan, tapi tawakuf. Tawakuf itu berhenti, oke? Okay? Jadi itu jidal. Ini masih ada hal yang Anda pengen korek nih, Pak. Antum sekalian ikhwan dan akhwat. Ada faedah Ya, berkaitan dengan usul fikih juga di kalimat fala rafatsa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kita tahu la ini kan negatif. Ya. Dia nafi, ya. Nafi. Atau sebelumnya gini. Dalam balaghah dan juga usul fikih ada istilah namanya ada khobar dan ada insya. Masih ingat? Ada khobar dan ada insya. Khobar itu adalah suatu info, ya, statement. Bisa dibenarkan dan bisa dibetulkan. Bisa dibenarkan dan bisa disalahkan. Misalnya nama pegawai baru itu adalah Pak Ijo. Ya. Bisa enggak bilang, oh benar, bisa, mungkin. Bisa bilang, enggak salah, namanya Pak Ino bukan Pak Ijo, antum salah. Antum mentahrif nama orang. Ya. Nah itu khobar namanya. Tapi kalau misalnya bilang, ya Syekh, gimana kabar antum? Eh, na'am, sahih jawabnya. Enggak benar itu. Ya, ya Rodi, antum lagi, bukan. Ya Rodi, gimana kabar antum? Rodi menjawab, antum benar ya, Sasan. Enggak bisa, misalnya. Itu enggak nyambung. Ya. Ya. Jadi itu insya. Yang enggak bisa dibenarkan, enggak bisa diserahkan, itu insya. Contoh lain yang insya dari perintah. Tadi apa pertanyaan? Pertanyaan itu insya. Di antara yang lainnya apa? Perintah. Toleh, tolong beliin minyak tanah. Oh ibu salah. Enggak bisa kayak gitu. Ya. Ya perintah itu insya. Bukan khobar. Atau larangan. Itu jangan main di situ. Ah benar gitu. Itu insya termasuk ya. Atau takjub. Ya. Seperti seruan gitu kan. Gitu kan. Itu insya atau khabar? Insya. Ya ada orang di situ musik. Enggak, aduh itu salah. Enggak bisa kayak gitu. Itu insya semua. Baik. Di antaranya adalah perintah dan larangan insya, ya. Nah, sekarang ada istilah namanya nafi dan ada istilah namanya nahi. Ada pakai fa, ada pakai ha. Nah, ini maaf karena kayak gini bukan karena kesemutan atau kepegelan. Ada nafi, ada nahi. Perhatikan baik-baik ini. Konsentrasi. Fokus. Look at me. Ada nafi, ada nahi. Nafi. Nafi itu artinya menafikan. Nahi artinya melarang. Beda. Nafi itu contoh. Tidak ada orang di kelas ini. Nafi atau nahi? Nafi. Kalau Anda bilang, jangan ada orang di kelas ini. Nafi atau nahi? Nahi. Paham gini? Ada contoh yang lain, takutnya ada yang ketinggalan. Contoh lain. Di supermarket. Nah, supermarket terdekat di sini. Ramayana. Di Ramayana tidak ada yang jual handphone merek Cross. Ada kan nama handphone merek Cross? Nah, bukan pemain bola ya, Cross. Pemain bola. Merek handphone Cross enggak ada yang dijual di Ramayana. Itu nafi atau nahi? Nafi. Nah, kalau misalnya ketemu ke pedagang Ramayana, Mas Rama, apa Mas? Jangan sekali-kali jual handphone Cross di sini. Itu nafi atau nahi? Nahi. Paham udah paham. Kalau untuk barang ekonomi paham aku insyaallah. Nah, nafi meniadakan. Ini khobar atau insya? Meniadakan ini khobar atau insya? Khobar. Tidak ada orang di kelas ini, itu khabar. Antum boleh mengatakan, oh benar itu, enggak ada orang di kelas ini. Bisa. Atau menyalahkan, oh enggak ada kok orang di kelas ini. Antum aja yang melihat, karena ini khabar. Kan? Baik. Kalau nahi, nahi itu khabar atau insya? Insya, enggak bisa dibenarkan, enggak bisa disalahkan. Jangan sekali-kali jualan handphone di kelas atau di masjid. Ya. Jangan ada yang jualan di masjid. Ini larangan. Ini insya. Ya, baik. Nah, sekarang kalau kita lihat di ayat ini. Fala rafatha wala fusuqa wala jidalah. La tadi namanya apa tadi? La nafiyah lil jins. La yang menafikan jenis hal yang ada setelahnya. Tidak ada, berarti menafikan. Tidak ada rafat dalam haji. Tidak ada kefasikan dalam haji. Tidak ada perdebatan dalam haji. Baik, ini khobar atau bukan? Khobar, ya. Khobar, oke. Sekarang, kenyataannya, ada enggak rafat di dalam haji? Maksudnya terjadi enggak? Terjadi. Terjadi enggak kefasikan di haji? Terjadi. Ada enggak yang debat pada saat haji? Ada. Di sini antum hati-hati. Harus mengerti. Ya, nanti orang-orang yang tidak suka dengan ayat-ayat Allah, walaupun mengatasnamakan Islam, so ini lihat. Katanya, kata Allah, tidak ada rofas, tidak ada khusus, tidak ada jidal. Tapi nyatanya coba lihat orang-orang. Ah, ada tuh yang kayak gitu. Berarti ini Al-Quran ini sesuatu yang ya nggak bisa seluruhnya dipertanggungjawabkan. Gimana jawabnya? Antum juga pakai ilmu tadi. Antum ajarin apa yang tadi anda bilang. Nggak inget pasti. Khobar dan insya. Oh, antum salah. Diajarin dulu. Ada yang namanya khobar, ada yang insya, ada yang nafi, nahi. Dicontohin satu-satu ya. Sebutin Ramayana, Merah Cross, dagang. Sebutin semua. Ya. Ingat-ingat aja terus. Iya. Nah, sebutin untuk kronologinya kayak gitu cara memahaminya. Nah, setelah udah paham kayak gitu, pahamilah bahwasanya dalam Al-Quran sebagian penafian itu bisa bermakna nahi. Nafi secara lafal, nahi secara makna. Paham? Contoh-contoh. Banyak contohnya. Misalnya di Al-Baqarah yang pertama, kedua. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini dzalika di sini maknanya adalah hadza ya. Ini adalah Alkitab, apa? Al-Qur'an. La raiba fi. Tiada keraguan padanya. Maksudnya tidak ada yang meragukan di dalam Al-Qur'an. Tapi ternyata ada tuh orang yang meragukan. Ya. Tapi sini la raiba fi ini nafi bukan zahir lafalnya, nafi. Tetapi maksudnya bukan sekedar menafikan, tetapi melarang. La raiba fi, tiada keraguan padanya, maksudnya jangan kamu meragukannya, gitu. Nafi secara lafal, larangan secara makna. Nah, itu memahaminya. Itu satu. Ayat kedua di surah Al-Baqarah juga. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin, la ikraha sama dengan la raiba. Tolong termoleh di jalan ini, karena jadi termoleh. Kenapa apa? Termoleh tolong jalan. Tolong isi pakai duit, jangan pakai soal pertanyaan. Jadi itu la ikraha fiddin. Tidak ada ikrah fiddin. Ikrah artinya apa ikrah? Pemaksaan. Tapi tidak ada pemaksaan dalam beragama. La ikrah fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Tapi ada enggak terjadi pemaksaan dalam agama? Ada. Antum mazhabnya Maliki, maksa anak-anak mazhabnya Hanbali misalnya. Antum harus pakai pendapat Imam Malik. Maksa. Kalau enggak, kita enggak berteman. Masya Allah. Emang siapa yang butuh mantun? Gitu kan? Enggak boleh dipaksa. Gitu. Kecuali kalau punya otoritas, misalnya presiden. Ya. Dan pun harus ada hak-hak tertunaikan. Nah, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Tapi buktinya nyatanya di dunia ini banyak sekali pemaksaan agama. Baik intern dalam agama Islam maupun eksternal keluar. Sekarang terus gimana dong dalam memahami ayat ini? Memahami adalah ini lafalnya adalah nafi, tetapi konsekuensi maknanya nahi, larangan. Jangan kamu memaksa dalam beragama. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kecuali kalau punya otoritas. Misal antum mudir pesantren. Pakai dal bukan pakai bot. Mudir pesantren bukan mudir. Mudir itu artinya membahayakan pesantren. Mudir ya, penguasa, penguasa pesantren, otoritasnya pesantren. Itu enggak apa-apa antum misalnya yang enggak sholat berjamaah dihukum. Betul, enggak apa-apa karena antum memiliki otoritas. Ya, orang tua jangan ngerengek. Wah, anak saya Enggak sholat sekali di masjid, dipukul pakai rotan. Dua kali itu jadinya bengkak itu kakinya. Enggak, saya enggak terima. Terus ustadznya dijewer. Dulu enggak tahu di mahat di pesantren kita. Sholat terlambat itu push up. Kan? Maksudnya komat baru datang itu push up. Enggak sholat di masjid. Ya, sholatnya di kamar ketahuan sama polisi ibadah. Dulu ada polisi ibadah di pesantren. Namanya syurtatul ibadah, santri juga. Ya, polisi ibadah itu yang ngecek siapa yang sholat di kamar tuh, ketahuan. Padahal yang ngumpet, ya, subuh-subuh gitu kan. Subuh-subuh tidur kan, pada tidur kan di kamar gitu kan, satu kamar 6 orang. Karena kelas eksekutif kan 6 orang. Kan. Nah, tidur di atas kasur ya pastinya. Ada lantai di bawah. Ya, habis itu azan subuh, malas kan, komat, jangan sampai ketahuan sama syurtah. Ya udah tidur di bawah di kolong, dingin tuh, nggak apa-apa dingin, sakit nggak apa-apa, yang penting nggak sholat. Ada kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya pemilik otoritas pondok menghukum dia, boleh nggak? Boleh, dipaksain boleh itu, boleh. Tapi kalau dalam keumuman seperti ini nggak bisa, nggak bisa. Ya. Tapi itulah ikrah fiddin, jangan memaksakan dalam agama. Oke? Okay? Ya, terus di sini juga la rafatha berarti jangan melakukan hubungan itu. La fusuqa jangan berbuat fasik. La jidala jangan berdebat, itu memahaminya seperti itu. Jadi ini bukan khabar maknanya, tapi dia maknanya konsekuensinya adalah apa? Insya pelarangan. Oke. Dalam haji. Kemudian diteruskan sedikit wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa yang kalian lakukan, ini syarat min dari khairin, perbuatan baik. Baik, khairin di sini ada alif lamnya enggak ada. Dia nakirah, bukan ma'rifah. Dan dia dalam konteks syarat. Dalam usul fiqih, an-nakiratu fi siyaqis syarti yufidul umum. Nakirah dalam konteks syarat memberi faedah umum. Berarti apapun kebaikan tersebut, apapun kebaikan tersebut, maka pasti Allah mengetahuinya. Oke, paham? Udah capek belum? Anda belum capek? Anda belum capek? Anda belum capek? Ada yang mau bertanya? Yang bertanya dapat hadiah. Wah, bertanya semua ya. Hadiahnya syukran jazakallahu khairan. Kemudian watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Watazawwadu ini perintah. Berarti insya. Dan bertazawudlah kalian. Yaitu dan berbekallah kalian, maksudnya berbekal dengan makanan karena ini dalam konteks nih persiapan buat haji, gitu kan? Faman faru fiinal haji. Tapi di sini ketika dalam urusan materi, Allah Ta'ala menyertakan singgungan tentang ukhrawi. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ente berbekal dengan makanan dan minuman. Tapi ada yang lebih prioritas dari itu. Walaupun itu penting, yaitu ketakwaan sebagai bekal untuk akhirat karena ente mau beribadah. Maka ketakwaanlah bekal terbaik. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Lihat dua potongan dari dalam ayat ini. Ada kalimat wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan yang kedua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kedua potongan ini turun untuk sebab yang khusus bukan? Hah? Ya atau enggak? Dua potongan ini, apa yang kalian lakukan dari kebaikan itu Allah mengetahuinya. Dan berbekallah kalian sesuai sebaik-baik bekal anda ketakwaan. Ini dua-duanya dalam konteks masalah apa? Haji bukan? Haji. Ya. Baik. Boleh enggak kita bawa ke konteks umum apapun? Boleh. Boleh. Sah atau enggak, cocok enggak? Sah. Misalnya ada orang sendiri. Antum suatu ketika bertemu dengan kucing. Ya. Kucing, dia kelihatan kelaparan. Ngeong-ngeong di antum. Atau sendirian, gak ada yang lihat kecuali kucing itu yang lihat. Ya. dan malaikat raqib atid dan juga jin qorin dan lain-lain. Nah, kita enggak perlu tahu ya. Nah, kucing itu ngeong-ngeong, dia kelihatan kelaparan. Kemudian kita punya bekal makanan gitu. Apa? Makanan kita tulang ikan dan tulang ayam. Terus habis itu kita kasih ini buat ente jin, kasih. Emang jin ya. Dikasih. Baik, enggak ada yang lihat. Kemudian kita teringat ayat wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Bisakah kita menenangkan hati dengan beristifadah dari ayat wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah dalam konteks ini? Bisa. Padahal sebabnya ini wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah berkaitan dengan apa? Haji. Tapi karena lafalnya ini umum dan Allah Ta'ala memberikan hikmah, ini lafalnya umum, maka ibrahnya bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Ibrahnya adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Maka boleh kita beristifadah dan mengambil faedah untuk diri kita atau orang lain dengan keumuman lafal potongan ayat ini. Tetapi antum gak bisa ya untuk yang sebelumnya al-hajju asyhurul ma'lumat, itu karena khusus itu konteksnya. Untuk khusus semuanya. Kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini juga umum, ya. Umum juga. Ya, untuk apapun yang mengenai ketakwaan, amal ibadah dan seterusnya itu adalah bekal. Jadi Allah Ta'ala menyebutkannya secara umum, alhamdulillah. Tapi misalnya ada ayat lain. Antum berselisih kepada saudara antum. Misalnya anda di sini memegang pendapat fulan, Ustaz Syekh atau fulan, ulama fulan, misalnya memegang Hanbali. Ya. Kemudian antum Agus memegang mazhab Abu Hanifah. Ya. Nah, bagi antum witir itu wajib di setiap malam, ya. Kalau bagi anda enggak sunnah, sunnah muakkadah. Terus kita ngotot-ngototan bawa dalil, dan dalil itu memang lemah yang mewajibkan kunut witir, mewajibkan witir di setiap malam itu memang lemah dalil. Nah, udahlah berikan hujah gini-gini, anu nggak terima. Terus saya bilang, udah bagus, lakum dinukum waliyadin. Ini sama dengan mengkafirkan dia dong. Kenapa? Karena kalimat lakum dinukum waliyadin itu untuk kalian, wahai orang-orang kafir. Dan buat saya orang muslim, agama saya. Gak bisa, gak bisa. Ngawur itu namanya. Nah, kecuali kalau misalnya untuk yang kita hadapi orang yang kafir. Atau munafik yang memang dia benci non-Islam. Nah, itu boleh. Nah, misalnya ada orang Nasrani. Dia pengen berkorban. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan jauhnya gitu kan. Nanti kan orang Nasrani. Kok jawabnya walaikah doang? Itu bid'ah ya muslim. Enggak, emang ini disuruh sama Nabi kita kayak gitu. Jawabnya walaikah, minimalis jawab. Minimalis dan diplomatis. Ya. Walaikah. Oh gitu ya udah. Ane mau berkorban, kata orang Kristen itu. Berkorban, apakah apa? Kambing satu biji. Satu ekor. Korban di kapan? Idul Adha. Alaku gak bisa. Kok gitu? Gak bisa lah, entar belum masuk Islam. Gak, ini ada bayar beneran, anak beli ini. Kambingnya adalah anak-anak nasarin ke ente. Gak. Islam gak nerima. Pembelian dari, maksudnya gak menerima dalam korban ini untuk Idul Adha dari orang non-Muslim. Gak. Ente kalau misalnya mau nyembeli aja sendiri. Gak pakai dengan Idul Adha kita. Kenapa? Kita jawab, lakum dinukum waliyadin. Ente punya agama sendiri, ane punya syariat sendiri. Itu sah enggak seperti itu? Sah atau enggak? Sah, karena memang konteksnya melawan orang kafir di sini, enggak apa-apa. Baik. Sudah cukup aja. Cukup ya? Ada yang bertanya? Apa Rodi mau bertanya, Rodi? Nah, dari matanya enggak, dia udah nunjuk lewat matanya. Ya, apa bertanya? Mau nanya apa? Batasan apa? Enggak bisa relatif itu. Itu masalah yang relatif, nisbi. Ya. Yang penting dia cukup memenuhi kebutuhan wajibnya, plus dia dan ada 3 juta misalnya minimal, fadl. enggak apa-apa. Bahkan sebagian ulama mengatakan bagi yang enggak mampu pun layak bagi dia untuk berhutang demi bisa berkurban. Itu ada yang mengatakan begitu. Jadi kadang ada orang kekurangan, dia estimasikan kayak kurang nih. Saya cuma punya sekarang tinggal 3 juta. Buat 10 hari ke depan 1 juta bakal habis misalnya. Ngutang sama orang. Itu boleh enggak? Boleh, cuman ya baiknya sih kalau nyusahin baiknya jangan, Pak. Tapi boleh. Bahkan sebagian ulama menganjurkan walaupun enggak bisa ngutangin, minta utang, enggak apa-apa. Ini berarti menunjukkan tidak ada batasan nominal baku yang dia boleh berkurban. Kenapa? Antum enggak terima dengan jawaban tadi? Gimana? Tadi? Udah, cukup. Ada man. Sangat jayid dengan sahih. Jayid ini lebih dekat kepada hasan. Apa? Oh, hasan dengan jayid. Sebenarnya dua-duanya ada kemiripan. Hasan itu finalnya disebut hasan ketika dia ada dhaif terkumpul, ada kan hasan lidzatihi hasan lidghairihi gitu. Adapun jayid ini dia memang ada perselisihan tentang sanadnya, maksudnya tentang dhaifan atau enggaknya. Makanya sanad jayid ini enggak bisa disebut sahih. Karena dia itu ada masalah gitu yang sebagian ulama mengatakan dhaif atau enggak, atau perawinya itu memang perawi yang hasan. Kemudian ditakbirkan dengan sanadnya hasan. Maksudnya bagus, tidak ada celah yang menurunkan kadar dari hasan gitu. Mungkin ini sanadnya hasan lidzatihi, kan? Sanadnya hasan lidzatihi dan memang perawinya itu hasan. Maksudnya hasan bagus, hasan sederajat dan tidak sampai ke nurun ke downgrade ke dhaif. Jadi jayid ini salah satu takbiran lain dari hasan, cuma tentu ada kriteria lain yang mana sebagian ulama berbeda pendapat tentang bagaimana si jayid ini, karena enggak semua ulama mengatakan jayid. Sebab mayoritas mengatakan hasan kali itu aja. Ya. Ya. Fadhol, yang mau bertanya silakan. Iya, Al-Mai, Fadhol. Apa-apa? Surat Al-Kahfi, Al-Kafirun. Konteks. Bukan masalah nakir atau ma'rifahnya di sini. Konteks itu pertama, ketika kita membaca suatu literatur atau kalimat, untuk mengetahui konteks, kita merujuk kepada kalimat utuhnya. Cari konteks itu, berbicara tentang apa nih, kan? Ya. Nah, kalau udah ketemu ya udah cukup. Contohnya konteks, kan yang antum cari lakum dinukum alaihin konteksnya terhadap orang kafir kan? Gampang, ya nama suratnya aja Al-Kafirun, Pak. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, jangan dibawa kepada orang muslim gitu. Ya. Itu satu. Konteks kedua, lakum dinukum waliyadin. Ini udah dinukum dan ada din lagi. Ini berarti beda din. Kita kalau ketahuan konteksnya terhadap orang kafir, kumnya ini kumnya untuk orang-orang kafir, karena dari awal manggil orang kafir, wahai orang-orang kafir gitu kan. Begitu. Jadi konteks pertama kali cari konteks itu di ayat itu sendiri secara lengkap utuh, oh ketemu. Gitu. Kalau enggak bisa cari penjelasan ulama. Yang itu jelas insyaallah, jelas. Oke? Okay? Oke. Okay. Yeah, silakan, Pak. Ya. La apa? Berlaku pada? Ya. Larangan. Ya. Normalnya begitu kalau di Al-Quran. Ah, itu jelas. Ah, itu jadi maknahi itu. Ah, ya. Jadi la setelahnya ada isim. Kadang la setelahnya ada fi'il, tapi itu tetap khobar. Seperti la setelah fi'il mudhari' yang tetap marfu, Pak. Ya. Kalau la fi'il mudhari' setelah itu tetap marfu, maka itu jadi khobar murni. Ah. Tapi kalau misalnya setelahnya ada isim, itu seringkali. Enggak, anak enggak bisa menjazmkan semuanya, tapi yang anak tahu seringkali adalah suatu pelarangan yang berbingkis dengan khabar gitu. Allah wala. Atau mau hadiahnya? Tadi udah nanya, mau nanya lagi. Tadi antum nanya belum? Nanya. Mau hadiahnya? Ada, mau. Mau hadiah. Bukan hadi, kalau haji itu kambing nanti ya. Mau hadiahnya. Oke. Bisa di sama Rodi ya, dua penanya pertama nih. Yang akhwat ada yang mau nanya enggak? Akhwat. Enggak ada? Ya khalas.